Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Mulk. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas satu halaman pertama dari surat tersebut di mushaf, yaitu pada ayat ke-12. Insyaallah taala kita akan langsung melanjutkan pada ayat yang setelahnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dan pelankanlah suara kalian ataupun kalian keraskan, sesungguhnya Dia Allah Maha mengetahui segala apa yang ada pada dada segala makhluknya yang memiliki dada, dan yang dimaksud manusia dan jin, apa yang dia rasakan, apa yang dia batin, apa yang ada dalam batinnya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Ala ya'lamu man khalaqa, yakni maknanya ala ya'lamul khaliq. Tidakkah Allah Maha mengetahui, di mana Allah Sang Pencipta Maha mengetahui terhadap yang diciptakannya. Sehingga di sini ala ya'lamul khaliq bi khalqihi, bukankah Allah yang lebih tahu? Allah sebagai pencipta tentu lebih mengetahui tentang segala ciptaannya. Wa huwal latiful khabir, dan dialah Allah yang Maha Latif, lembut dan halus, serta khabir, Maha mengetahui dan berpengalaman, dzul khibrah atas segala sesuatu. Dan insyaallah akan kita baca keterangan dari mufassirin, terutama Syekh As-Sa'di rahimahullah, terkait dengan kandungan ayat, dua ayat ini terlebih dahulu. Tentang ayat yang pertama yang akan kita bahas, yaitu ayat 13 tersebut, wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Syekh Sa'di rahimah ta'ala mengatakan, hadza ikhbarun minallah bisa'ati ilmi wa shumuli lutfihi. Jadi firman Allah, kedua ayat tersebut sekaligus dibawakan Syekh Sa'di, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ini semua pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala akan keluasan ilmunya, dan demikian kemaha halusan Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu, termasuk yaitu apa yang halus, apa yang tersembunyi, yang dirasa, yang dibatin oleh makhluknya. Allah Maha mengetahui. Maka disebutkan faqala wa asirru qaulakum aw ijharu bih, maka pelankanlah ucapan kalian atau kalian keraskan, ay kulluha sawa' ladaih, semuanya sama di sisi Allah, la yakfa 'alaihi minha khafiyah, tidak tersembunyi di sisi Allah dari ucapan kalian itu semua, baik yang sirran ataupun jahran, yang sir atau yang jahr, yang pelan ataupun yang keras, sama dalam makna sama-sama diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersembunyi oleh Allah ucapan kalian pelan atau keras sesuatu pun. La yakfa 'alaihi minha khafiyah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. dari ucapan kalian tersebut tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika yang pelan, jika yang dalam batin itu pun Allah mengetahui, apalagi yang diucapkan yang terdengar oleh makhluk, apalagi Al-Khaliq. Sementara yang tidak terdengar oleh makhluk lain, hanya Dia sendiri sadar dalam batinnya, Allah mengetahui. Maka ucapan dia yang terdengar oleh yang lain, maka ini min babi aula, lebih-lebih lagi Allah Maha mengetahuinya. Dan Allah tegaskan, innahu alimun bidzatis sudur. Fa innahu alim, Allah Maha mengetahui bidzatis sudur, ai bima fiha minan niyat. Dengan apa yang dalam dada, yang dimiliki oleh dada-dada, dengan apa yang dibatin oleh dada-dada, Allah Maha mengetahui bima fiha minan niyat, baik yang ada di dalam dada-dada tersebut, fiha yakni fi sudur, fi sudurihi minan niyat, apa yang ada di dalam dada-dada mereka berupa niat-niatan yang baik atau buruk, wal iradat, keinginan, ambisi, yang tidak diketahui orang, Allah Maha mengetahui. Fa kaifa bil aqwal wal af'al, lalu bagaimana lagi dengan yang diucapkan dan sudah dilakukan, ucapan, perbuatan, kalau niat masih tersembunyi, Allah pun mengetahui. Bagaimana lagi jika sudah diwujudkan dengan dilontarkan berupa ucapan atau diwujudkan dalam aksi-aksi perbuatan. Alati tusma wa tura, yang mana ucapan itu dapat didengar, perbuatan dapat dilihat, ya tentu Allah lebih mengetahui. Jika makhluk saja bisa mendengar ucapan yang lain, bisa melihat perbuatan yang lain, Allah lebih-lebih lagi. Sementara niat-niat dan keinginan tiap-tiap seorang dalam hatinya, Allah Maha mengetahui. Ya. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mustadillan bidalilil aqli ala ilmihi. Bukan cukup berdalil dengan firman-Nya, dalil naqli, dalil dalam nas saja, tapi Allah juga berdalil dengan dalil akal, karena akal yang sehat, logika yang lurus tidak akan bertentangan ya dengan dalil. Fitrah yang selamat, akal yang sehat selalu akan selaras sejalan dengan dalil. Maka semakin seorang mempelajari dalam agama ini dengan jalurnya dengan benar, itu akan selaras dengan logika dan akal sehatnya. Berbeda dengan ajaran-ajaran lain yang batil, semakin digali, semakin dipelajari, semakin membingungkan. Sehingga sebagainya, sampai ya, yang murtad itu ada yang S3, ada yang profesor, ada yang doktor, ya, atau yang dia keluar dari agamanya masuk Islam. Ya. Ya, karena bingung dengan ajarannya, semakin bingung menemukan ternyata dalam Islam sangat logis. Disebutkan ala ya'lamu man khalaqah, ya. Maka di sini Allah berdalil, ya. Bukankah Dia Allah Maha mengetahui tentang yang diciptakan? Ada yang mengatakan ala ya'lamu man khalaqa, yakni ini atau syibul jumlah man khalaq, atau kalimat man khalaqa ini juga bisa mewakili sebagai fa'il, ala ya'lamul khaliqu, begitu. Bukankah sang pencipta itu yang tahu? Fa man khalaqal khalqa wa atqanahu. Siapa yang menciptakan para makhluk? Siapa yang menyempurnakannya? Wa ahsanahu. Siapa yang berbuat baik terhadap makhluk-makhluknya? Yaitu Allah. Kaifa la ya'lamu? Bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui tentang ciptaannya? Ini suatu yang tidak masuk akal. Namanya pencipta, Dia tentu yang membuat, Dia yang paling tahu luar dalamnya ciptaannya. Ya. Dia yang paling tahu kenapa ini begini, kenapa itu begitu, ya. Kenapa demikian demikian. Ya, tentu Allah yang paling mengetahui. Wa huwal latiful khabir. Begitu pula, dan Dialah Allah yang Maha Latif al khabir. Latif memiliki sifat al-lutf, dan khabir memiliki sifat khibrah. Alladhi latufa ilmuhu wa khabaruhu, yang sangat halus ilmunya dan kabarnya. Jadi sampai detail, ilmu itu kan ada yang global dan ada yang rinci. Ada yang nampak di luar dan ada yang dalam. Nah, dan di dunia saja di antara makhluk satu dengan yang lain tidak sama. Mungkin sebagian orang melihat secara global dari luar, oh ini misal ternak kambing ini pincang, karena pincangnya jelas kelihatan jalannya nggak normal, ya semua orang bisa tahu. Tapi ini kambing sakit dalam. Ini padahal kelihatan biasa saja, tapi yang sudah mulai tahu kebiasaan isi dalamnya dibuka sembelih benar, paru-parunya di hatinya ada ini dia. Hal-hal yang lain kadang ada sesuatu yang tersembunyi yang disebut illah khafiyah, suatu sakit, suatu cacat yang tersembunyi. Dan ini nggak sembarang orang, itu di antara makhluk saja berbeda. Dokter umum dengan dokter spesialis, pakar ulama umum ilmunya dengan ulama yang mutafannin khusus dalam bidang tertentu, itu biasanya memiliki kelebihan. Ya seperti misalnya yang pakar illah, pakar ilal, cacat-cacat hadis seperti Imam Tirmidzi, memiliki kitab Ilal Tirmidzi. Imam Ad-Darqutni ya punya kitab khusus. Ini zahiruhu sihah, ada hadis zahirnya nampaknya sahih. Kenapa? Karena diteliti rawinya haddatsana fulan dari fulan an fulan, ini thiqah, ini thiqah, ini thiqah. Oh ini jujur-jujur imam, hafid, abid, baik, jujur semuanya, dicek orang-orang baik, gak ada yang pendusta. Setelah itu fulan hidup tahun berapa, dicek. Dapat hadis dari siapa? Oh dari ayahnya. Ketemu enggak? Oh ketemu. Ayahnya dari siapa? Dari fulan. Fulan lahir tahun berapa? Ketemu enggak? Semasa, semasa. Dicek lagi. Zahirnya muttasil, nyambung. Zahirnya. Ya. Zahirnya ini semasa, zahirnya ini bertemu apa sanadnya bersambung, para perawinya baik-baik semua. Tapi ternyata ada beberapa hal. Ya. Banyak yang di sini ada illah khafiyah, enggak ketahuan. Fulan ternyata lam yasma' min abihi. Fulan ternyata belum pernah dengar dari bapaknya hadis. Atau fulan mendengar dari gurunya arba hadis, 4 hadis saja. Adapun selebihnya ini diingkari oleh para ulama yang lain. Atau fulan mencatat dapat hadis dari gurunya dengan catatan ketika di Kufah, ada bukunya. Tapi kalau sudah di Syam, dia tidak mencatat dengan buku. Dan dia menyampaikan hadis tanpa kitab, maka salah-salah dan didhaifkan para ulama. Jika meriwayatkan dari para guru daerah Syam. Tapi kalau meriwayatkan di guru-guru selain Syam, diterima riwayatnya. Nah ini hal-hal yang semacam ini ya. Ini semasa sezaman, tapi fulan belum pernah ketemu dengan fulan ya. Hasan Al-Basri pengen bertemu oleh sejumlah sahabat, datang ke sana. Pengen menemui Abu Hurairah, datang ke sana. Ternyata Abu Hurairah pas pergi safar ke tempat lain, mendatangi ke sana, zahirnya mendatangi, ternyata enggak ketemu. Ya. Dan beberapa hal-hal yang lainnya. Sehingga di situ ada dalam berbagai macam bidang ilmu, ilmu mekanik, ilmu mesin, ilmu ini, ada yang umum, ada yang detail, ya. Manusia ada yang ucapannya jelas, lantang, ada yang latif, halus, tersembunyi, kadang bisik-bisik, najwa, kadang bahkan di batin, bisik-bisik saja tidak, dan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang dimaksud al-latif, alladhi latufa ilmuhu wa khabaruhu, mahalus, ya. Lembut ilmunya, maksudnya apa? Yakni detail, rinci, semua yang kecil, detail, gelap, tidak terlihat, tidak terdengar yang lain, Allah mengetahuinya. Ya, sampai yang dalam, yaitu bilik-bilik hati atau relung-relung kalbu seseorang, Allah Maha mengetahui. Hatta adrakas sarair wadhamair. Lembut bisa memasuki segala gang, segala detail ya, yang orang gak lihat. Kalau mungkin yang kita baru ingat, orang yang gak biasa, kerumunan lebah ada 1000-2000 nyari ratu, setengah jam ngantek dipendeli gini, orang ketemu-temu ratu nih. buka-buka dilihat. Tapi orang yang sudah kulino biasanya itu ngumpul di sini, dibuka sedikit dilihat langsung tahu. Clek. Ada yang belum terbiasa dikira ratu ternyata pejantan, mirip. Tapi yang sudah terbiasa 10 menit cari ratu lebah langsung ketemu. Itu aja di antara makhluk beda ya. Detail cari di mana begini begini langsung cek ratu lebah 2 menit ketemu. Yang lain udah setengah jam dipendeli gitu cari ratu lebah podo kabeh. Ya enggak tahu. Susah. Butuh kibro. Allah Subhanahu wa taala sampai yang di dalam laut, di dasar laut, di tempat gelap, di gang-gang tersembunyi ya, yang basah, yang kering, segala hal yang detail halus ilmunya memasuki segala yang sampai kecil-kecil, saluran kecil, segala apa yang ada dalam usus kita, urat kita, sak detail-detailnya lebih detail daripada kamera manapun. Ada orang mau mengecek ususnya ada infeksi tidak, ususnya ada plak apa penyumbatan atau tidak, dimasuki kamera. Saya dari atas, dari itu dari bawah. Dari dubur masukkan kamera, masuk lihat usus berapa meter, dilihat oh ini ada penimbunan di mana, ini ada yang normal alhamdulillah, ini infeksi atau tidak, dicek kamera. Allah itu tanpa pakai kamera-kamera tadi, entah endoskopi, entah yang jantung, uratnya bagaimana itu, masuk ilmunya sampai itu semua. Ini yang dimaksud latif ya. Jadi semua yang halus, yang detail, yang kecil, yang enggak kelihatan, Allah tahu. Latif. Latufa ilmuhu wa khabaruh hatta adraka sarair wa dhamair wal khabaya wal khafaya wal ghuyub, sehingga Allah mengetahui yang sir, bisik-bisik yang tersembunyi, wa dhamair yang ada dalam dhamir, dalam batin seseorang, wal khabaya wal khafaya yang di benak seseorang, yang tersembunyi, yang gaib. Allah Maha mengetahui. Wa huwa alladhi ya'lamu sirra wa akhfa. Dialah Allah yang Maha mengetahui yang sir ya, wa akhfa, yang bisik-bisik dan yang tersembunyi. Wa min ma'ani latif, dan termasuk di antara makna-makna al-latif yang Maha halus, Maha lembut, annahu alladhi yaltafu bi 'abdihi wa waliyhi, yaitu Allah bersikap halus dan lembut terhadap hamba dan walinya. Orang-orang saleh, orang-orang bertakwa, wali-wali Allah yang Allah cintai, Allah bersikap lembut terhadapnya. Fa yasuku ilaihil birra wal ihsan, maka Allah berikan kepadanya kebaikan, al-ihsan, dan begitu pula pahala, kadang min haitsula yasyur, tanpa dia sadari. Entah kadang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang pula kalaupun ada musibah ataupun suatu hal yang tabiat manusia kurang menyenanginya ya, dijadikannya sebagai ladang pahala. Semua itu bentuk lutf Allah Subhanahu wa taala. Dan masih diberi kesempatan dia muhasabah, masih diberi kesempatan dia introspeksi, tidak langsung serta merta dimatikan, masih ditahan, ditunda, kasih kesempatan. Berbuat dosa dikasih sakit ya, supaya dihapuskan dosanya. Besok kasih kesempatan lagi sehat. Ada lagi musibah ini, tidak serta merta langsung dibunuh atau dimatikan. Kasih kesempatan, ada ini, ada itu. Ini termasuk lutf, salah satu di antara makna lutf. Selain halus ilmunya, detail memasuki segala yang celah-celah kecil yang tersembunyi, termasuk bentuk lutf, kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya. Wa ya'simu minasyarr, demikian pula kadang Allah menjaga dia dari kejelekan, min haitsula yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka ya, dari arah yang tidak disangka ya. Kadang seorang apa namanya dijadwalkan berangkat ke suatu daerah, ternyata batal karena satu lain hal. Ternyata kendaraan yang akan dia naiki kecelakaan, atau orang-orang yang berangkat tersebut mengalami suatu peristiwa ini dan itu, sementara dia dihindarkan. ada suatu yang jatuh namun tidak mengenainya, dan beberapa hal, atau dia dihindarkan dari beberapa sakit atau beberapa hal yang lainnya. Ini kadang diantara bentuk lutfullah. Wayurqihi ila a'lal maratib, dan Allah mengangkat dia, hambanya tersebut, kepada martabat yang lebih tinggi. Bi asbab la takunu minal abdi ala bal, dengan sebab-sebab yang bukan berasal dari sang hamba tersebut, bahkan tidak dia pikirkan sama sekali. Diangkat derajatnya karena satu dan lain hal, entah karena ya itu amalannya atau sedekahnya atau ilmunya atau hal beberapa yang lain, namun itu semua fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Seperti yaitu dipilihnya nabi terakhir akhir zaman dari Bani Ismail, yaitu atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, hukuman bagi Bani Israel yang sudah banyak sekian waktu Allah berikan nabi-nabi dari bangsa mereka, tapi ada di antara mereka yang mereka ejek, mereka olok-olok, mereka hina, bahkan ada yang mereka ingkari, bahkan ada yang mereka bunuh, ya. Maka sebagian ada yang mereka imani, sebagian ada yang mereka ingkari, ya. Maka Allah hukum bahwa nabi akhir zaman Allah munculkan bukan dari bangsa mereka. Dan disebutkan tadi kafadulullah yu'ti may yasha, itu adalah suatu yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ingatkan, "Ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakin nuran nahdi biman nasya min ibadina." Engkau tidak tahu sebelumnya apa itu alkitab, apa itu aliman, tetapi itulah cahaya yang kami berikan petunjuk untuk hamba kami yang kami kehendaki. Dan demikian kadang sebagian hamba ada yang Allah Subhanahu wa taala angkat tanpa sebab, ya, yang berarti, yang terlihat betul-betul, ya, namun Allah ketahui kesungguhannya, ketulusannya, dan seterusnya. Kadang ada sebagian orang dia berjuang melakukan usaha yang sedemikian tapi dapat sedemikian, sementara yang lain mungkin di bawah itu tetapi Allah berikan kadang lebih. Itu semua termasuk lutfullah, yaitu diberikan alal maratib. Kadang seorang hamba itu tidak menyangka-nyangkanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datang dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Kadang dia mencoba di bidang ini, dikiranya rezekinya dari arah ini, bekerja keras dalam bab ini, dan dia tawakal kepada Allah, pasrahkan, ternyata dapatnya rezeki dari jalur yang beda, yang enggak nyambung dengan bidangnya. Bisa jadi hatta innahu yuziquhu al-makarih, dan kadang diangkat derajat innahu yuziquhu al-makarih, kadang dengan Allah menimpakan kepadanya hal-hal yang tidak dia sukai, dia tawassala biha agar dia dapat mencapai derajat yang lebih tinggi di sisi Allah, ilal mahab al-jalilah, kepada kecintaan yang tinggi, wal maqamat an-nabilah, kedudukan yang luhur mulia. Ya, karena tadi orang-orang yang apa namanya, mereka jauh, ya, keimanannya di atas kita, ya, mereka para pendahulu kita, ya, mendapatkan berbagai macam masaib, musibah, ejekan, hinaan, ancaman, teror, ya, dan berbagai macam. Dan termasuk di antara amalan besar diangkat derajatnya dan dilebihkan di jannah adalah mujahidin, ya. Wa faddalallahu al-mujahidin, ya, alal qa'idin darajah. Allah angkat derajat mujahidin, dan dikarenakan adanya, ya, apa namanya, menghadapi kesulitan, ya, fitnah, ujian, dan berbagai macam tersebut. Dan tentunya al-jaza' min jinsil amal, jikalau seorang yang ke masjid 10 meter kalah pahalanya dengan yang berjalan 100 meter, ya. Seorang yang datang ke tempat taklim dengan perjuangan yang lebih, ya, dia mengusahakan, mengupayakan, padahal untuk beli bensin saja ya sulit, ya. ya. Dia sisihkan 10.000, 20.000 dengan yang mudah saja beli 20.000, 30.000. Tentu berbeda juga pahalanya, ganjarannya. Kan semua masing-masing yang mendapatkan kebaikan. Namun al-makarih, ya, sebagaimana disebutkan huffatil jannah bil makarih, dikelilingi surga dengan perkara-perkara yang kurang menyenangkan. Kadang Allah SWT berikan di antara hal-hal tersebut untuk menaikkan derajat dan martabat hambanya. Kadang sakit, ya, kadang perjuangan, pengorbanan yang tidak gampang-gampang. Dan disebutkan la yanalul ilm birahatil jism, ilmu tidak didapatkan dengan badan ongkang-ongkangan, santai-santai, ya, melewati hari demi hari, malam demi malam. Jangan disangka seorang yang hafidz Al-Quran, mereka yang hafal mungkin 30 juz, tiba-tiba langsung semalam hafal. Pasti mereka belajar huruf-huruf hijaiyah, belajar baca, kemudian mereka hafalkan ayat demi ayat, mereka sambung, mereka ulang-ulang. Ada yang 10 kali, ada yang 20 kali, ada yang 60 kali. Sebagian orang-orang Maghrib, Mauritania 200 kali, bahkan mungkin lebih. Murojaat terus diulang-ulang berapa kali, ya, sampai mereka selesai Al-Quran 30 juz. Maka tentu itu semua tidak sama, itu semua tidak sama. Dan begitu pula hal-hal yang selainnya. Para ulama melakukan rihlah, dan rihlah zaman dulu tidak seperti sekarang dengan pesawat mudah, longgar. Sebagian mereka berjalan, sebagian dengan tunggangan, perjalanan jauh, dan kaki mereka sampai melepuh-lepuh. Sebagian mereka minum air kencing sendiri terpaksa, dan yang lain-lainnya. Dan Allah angkat martabat derajat mereka. Dan disangka memang betul semua adalah fadilah dari Allah. Dzalika fadlullah yuti may yasha. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, ya, lihat para imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, itu tidaklah mendapatkan derajat seperti itu dengan tanpa belajar, tanpa usaha, tanpa pengorbanan. Ya, belajarnya bagaimana sejak kecil. Di samping itu pun mereka masih menghadapi musibah. Lihat bagaimana Imam Syafi'i dipanggil oleh penguasanya, 10 orang dituduh pemberontak Alawiyah, 9 orangnya dihukum mati, Imam Syafi'i selamat. Dan lihat bagaimana Imam Ahmad dicambuk di siang hari bulan Ramadannya, subhanallah. Tidak lain kesenangan kita pada mereka karena tingginya iman mereka. Allah angkat derajat martabah kadang dengan beberapa sebab. Ada yang pengorbanan perjuangan mereka, ada yang berupa musibah yang menimpa mereka, ada yang ini, ada yang itu. Tapi selama seorang muslim itu menghadapinya, menyikapinya sesuai ilmu syariah, nikmat dia syukuri, ya, musibah dia sabari, maka insyaallah taala dia akan mendapatkan kebaikan dan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala sallallahu an yajalana wa iyyakum minhum. Baik, itu tadi ayat ke-13 dan 14, ya. Al-Latif, Al-Khabir, Al-Khabir yang memiliki khibrah. Ya, khibrah itu, ya, ilmu, dan ya seperti orang kalau orang khabir, fulan khabir fi hadzal bab, itu orang yang pengalaman, sudah tahu seluk-beluknya, ya. Ya, caranya mungkin orang kalau yang belum tahu apa itu, ya, istilahnya mereka baru-baru belajar kita, ya, ditimbang ini beratnya berapa, dengan ditimbang kalian sudah tahu, diangkat, dicekel, sek, sudah tahu ini berapa kilo, karena kebiasaan khabir. Dan berbagai macam, jika diantara makhluk saja berbeda-beda, bulan khabir pengalaman dalam masalah mesin, bulan pengalaman dalam masalah lebah madu, bulan pengalaman dalam masalah hewan ternak, bulan pengalaman dalam masalah bangunan campuran, oh sudah tahu warna begini ini mesti campurannya 16, 18, oh bentuk adonan semen begini ini pasti campuran sekian sekian. Khabir, jika di antara makhluk saja ada perbedaan satu dengan yang lain seperti ini, bagaimana makhluk dengan khalik? Khabirnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengetahui ilmunya, betul-betul mengetahui segala macam ilmu pada segala sesuatu. Latif Al-Khabir. Dan ada di antara para ulama mufassirin menyebutkan tentang di antara sebab sebab nuzul hal ini. Di antara mereka itu kalau enggak salah Baghawi, ya. Iya. Baghawi menyebutkan dalam tafsirnya nukilan dari Ibnu Abbas. Sayangnya beliau tidak menyebutkan sanad. Ya. Al-Baghawi mengatakan qala Ibnu Abbas nazalatil musyrikin kanu yanaluna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi firman Allah ini wa asirru qaulakum aw jarru bi, pelankan ucapan kalian atau keraskan, sungguhnya Allah Maha mengetahui yang ada dalam dada. Ya, Ibnu Abbas berkata ini turun tentang orang-orang musyrikin kanu yanaluna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dulu suka mencemooh, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayukhbiruhu Jibril alaihissalam bima qalu. Maka akhirnya pun Jibril memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang omongan mereka yang mereka perdengarkan satu sama lain. Merasa nih Muhammad tuh begini begini. Jibril tahu, diberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum li ba'din, maka sebagian mereka berpesan, wa asirru qaulakum, lain waktu pelankan ucapan kalian. Kalau bicarakan Muhammad jangan keras-keras, pelankan, bisik-bisik saja. Kaila yasma ilahu Muhammad, supaya ilahnya Muhammad enggak dengar. Maka kemudian diturunkan ini, wasirru qaulakum wa bijarubi, pelankan ucapkan kalian ataupun kalian keraskan, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada. Mau pelan mau keras yang kalian omongkan, Allah Maha tahu. Allah alam, ini nukilan Al-Baghawi dari Ibn Abbas, ya, sayangnya tadi kita sebutkan tanpa sanad, ya. Ulah alam jika di, ya, tafsir yang lain, seingat saya di Ibn Kathir tidak ada, di mana Al-Qurtubi juga menyebutkan ini sepana dengan tadi, yaitu atsar Ibn Abbas tentang asbabul nuzul ayat ini, tapi juga tidak ada sanadnya. Tidak ada, Qurtubi tidak ada, Baghawi tidak ada, dan Tabari tidak menyebutkannya. Baik, kita lanjutkan di ayat yang setelahnya, di ayat yang ke-4 atau ayat yang ke-15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Dan dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi dzalulan. Ya, secara bahasa dzalulan itu yang, ya, rendah atau tertundukkan. Dan memang bumi itu dihamparkan dan kita injak, ya, lebih rendah di, ya, dibanding manusia ini di bawah sebagai tempat pijakan. Ya, dalul, suatu yang rendah, bukan di atas kita tapi di bawah kita, tanah atau bumi tempat kita berpijak. Ya. Kemudian disebutkan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan adapun makna famshu fi manakibiha, makna, ya, manakib jamak dari, ya, mankib, aslinya pundak, tetapi yang dimaksud adalah fi atrafiha wa nawahiha wa akamiha wa jibaliha. Jadi berjalanlah kalian di berbagai penjurunya. Penjuru yaitu bumi, baik itu, ya, lembah, dan demikian pula jibal, bukit dan yang seterusnya. Bisa dan telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi itu sahlah lil masyi fiha. Ya, disebutkan di antara kitab tafsir seperti di Jalalain, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan, ya, Allah telah menjadikan tanah atau bumi tertundukkan rendah untuk kalian sehingga sahlah lil masyi fiha, mudah untuk kalian jalan di padanya. Famshu fi manakibiha, ay jawani biha. Maka berjalanlah kalian di berbagai sisinya, mau yang di utara, selatan, yang di pinggir, dataran rendah, dataran tinggi, semua bisa. Wa kulu min rizqih, dan makanlah kalian dari rezekinya. Wa ilaihin nusyur, dari rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan halal untuk kalian. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah tempat berhimpun, tempat dikembalikan, yakni minal kubur lil jaza, dari kubur menuju, yaitu tempat pembalasan. Dan adapun Syekh Sa'di rahimahutaala, kita baca dia mengatakan, huwa alladhi ja'ala lakumul arda zalulan, ay huwa alladhi sakhkhara lakumul ard, dialah Allah yang telah menundukkan untuk kalian bumi, ya, wa dallalaha, dan merendahkannya, ini menjadikannya rendah buat kalian, tertundukkan. Jadi kalau kita ingat sakhkhara lakum, itu seperti kendaraan ketika doa mau safar, alhamdulillahilladzi atau subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin, Maha suci Allah yang telah menundukkan tunggangan kami ini untuk kami, dan kami tidak kuasa atasnya. Kalau tidak Allah tundukkan tunggangan, baik itu hewan, ya, unta, kuda, terus seterusnya, tidak akan bisa jinak dan mau dinaiki. Dan begitu pula hewan tunggangan, mesin atau apa yang dibikin, kalau tidak Allah berikan, yaitu berpikir mengubah dari satu bahan ke bahan yang lain, ya besi tetap besi. Kenapa besi kemudian dicetak jadi paku, ada yang jadi palu, kemudian dipukul, dirakit, kemudian pohon ditebang, dikeringkan, digeraji, sebagian biji besi jadikan alat potong, setelah digeraji, dibelah, jadikan papan-papan, disusun jadi meja, kursi, mebel, biji besi dicetak dari ini dan itu, jadi tunggangan mobil dengan berbagai macam rakitannya, ya, elemen-elemennya. Ini semuanya adalah Allah menundukkannya. Adapun manusia itu bukan menciptanya, tapi manusia itu hanya merubah, menyusun satu bahan baku ke bahan baku yang lain. Ada yang dari bahan biji besi, ya, menemukan bentuk ini, kemudian digerinda, dicetak, dibentuk. Ada yang lengkung, ada yang lurus, ada yang panjang, ada yang tebal, tipis, disesuaikan, kemudian dikaitkan satu dengan yang lain. Ada yang pakai drag, ya, dimasukkan, di macam-macam. Itu manusia hanya merubah satu dengan yang lain, tapi yang menciptakan bahan biji besi, menciptakan berbagai macam, ya Allah Subhanahu wa taala membuatnya. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan. Dan begitu bumi Allah jadikan untuk kalian dzalulan, ai sakhkhara lakumul ard. Allah telah tundukkan, wa dzallalaha, untuk manusia. Litudriku minha kullama ta'allaqat bi hajatukum, agar kalian bisa mendapatkan hajat kalian yang terkait padanya. Min ghursin, seperti menanam, bisa dengan tanah. Wabina, membangun, bisa di atasnya. Dan juga sebagiannya bisa jadi campuran, pasir dicampur jadi dengan semen, bisa untuk membangun. Wahar, di antara tanah ada yang bisa dicocok tanam, dikemburkan, kemudian diolah jadi subur. Waturuk, yatawassalu biha ilal aktar an-na'iyah, dan bisa dijadikan jalan-jalan, ya, menuju ke berbagai daerah, ya, satu daerah ke yang lain dibuka, dijadikan, ya, jalan bisa dilalui. Wal buldan asyasiah, bisa menjadi media transportasi perantara satu wilayah, satu negeri ke negeri-negeri yang lainnya. Famsyu fi manakibiya ay li talabi rizqi wal makasib. Adapun berjalanlah kalian di atas penjurunya, Syekh Sa'di menafsirkan lebih khusus, berjalanlah kalian pada berbagai penjurunya, ai li talabi rizqi wal makasib, untuk mencari rezeki dan pekerjaan. Ini suatu hal yang, ya, diperbolehkan. Dan sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatish shalat, ya, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai ditegakkan salat Jumatan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah fadilah Allah, rezeki. Dan banyaklah kalian mengingat Allah, semoga kalian beruntung. Wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rezekinya. Ini yang jadi qarinah, ya. yang menguatkan juga apa yang disebutkan Syekh Sa'di. Famsyu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah kalian di berbagai penjurunya dan makanlah dari rezekinya. Wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan, dibangkitkan. Ai ba'da an tantaqilu min hadhihi ad-dar, setelah kalian berpindah dari negeri ini. Allati ja'alaha Allah imtihanan, yang Allah jadikan sebagai ujian. Wa bulghah yataballaghu biha ila ad-daril akhirah, sebagai suatu sarana pengantar yang menyampaikan dia menuju kampung akhirat. Kalau baik ya baik, kalau jelek ya jelek. Taba'atuna ba'da mautikum, kalian akan dibangkitkan. Tuba'atun, kalian akan dibangkitkan. Ba'da mautikum, setelah mati kalian. Watuhsyarun, kalian akan dihimpun. Ilallah, kepada Allah. Liyujazikum, untuk Allah membalas kalian. Bi'amalikum, terhadap perbuatan kalian ketika di dunia. Al-hasanah wasayyiah, yang baik maupun yang buruk. Dan ini kita tadi membaca 3 ayat dari tafsir, dan di antara faedah ayat-ayat tadi adalah ittila'ullah ala ma tukhfihi suduru ibadih. Dan yang bisa kita petik dari faedah ayat-ayat tadi, bagaimana ilmunya Allah sangat luas dan sangat halus tersembunyi, bahkan pada apa yang tersembunyi di dada-dada hambanya Allah mengetahui. Iya. Dan itu di antara faedah 2 ayat yang pertama, Allah latif, Allah khabir. Maka ucapan sir ataupun jahan, nah, termasuk niat. Ya, di situ bahwa niat pada asalnya adalah an-niyatil qalb. Dan Syekhul Islam menukil itu ijma' para salaf dahulu. Tidak perlu diucapkan pun niat mau melakukan sesuatu, Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui. Kemudian pula di situ juga menunjukkan bahwa selain maha luasnya ilmu Allah, Allah pencipta dan Allah yang membuat bumi. Dan demikian pula bahwa bumi juga halal, diperbolehkan seorang mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah persiapkan. Dan di situ ada dalil tentang an-nusyur, diingatkan akan adanya hari berbangkit kelak nanti setelah dunia ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi ini beberapa apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di beberapa ayat ini. Pak insyaallah taala ayat yang ke-16 dan seterusnya kita lanjutkan, kita baca di pertemuan berikutnya. Sedikit-sedikit semoga manfaat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.